Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-thalithu al-inayatu bil-kutubi wal-khirsu ala qatina'iha. Berkata al-shaykh Abdullah al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabittarisi wal Mutarrisi, beliau masuk ke adab yang ketiga yang sama-sama selayaknya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu dan gurunya, yaitu al-inayatu bil kutubi, yaitu peduli terhadap kitab, wal hirsu ala qatina'iha, dan juga berkeinginan besar untuk memperoleh dan mengumpulkan kitab-kitab tersebut. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala dalam risalah beliau Adabut Tarisi wal Mutarrisi, wa an ya'taniya bi tahsilil kutubi syira'an wasti'aratan. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu memberikan perhatian untuk mengumpulkan kitab-kitab, baik dengan cara membeli atau dengan cara meminjam. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, ay maksudnya, wa minal adabil mushtarikati bainal alimi wal muta'allimi al-inayatu bil kutubi. Dan di antara adab-adab yang sama-sama selayaknya dimiliki oleh seorang guru dan penuntut ilmu, itu adalah memberikan perhatian terhadap kitab-kitab. Wal hirsu ala qatina'iha, dan juga berkeinginan besar untuk memperoleh kitab-kitab tersebut. Imma bisyirra'i. Ya, bisa jadi dengan cara membeli. In kana talibu qadiran. Jika penuntut ilmu itu mampu atau memiliki uang untuk membeli kitab tersebut. Wal kitabu mawjudan, dan selain itu kitab tersebut dapat didapatkan di pasaran. Wa imma bil isti'arati mimman huwa fi hauzatihi, dan adapun dengan meminjam, itu meminjam kepada orang yang memiliki kitab yang diinginkan tersebut. Wa qad jarat 'adatul ulama'i an yatakallamu fi mithli hadzal ta'lifi 'anil kutubi. Dan sungguh telah berlalu kebiasaan para ulama bahwa mereka ya, berkata atau mengucapkan hal yang serupa mengenai kitab. Artinya para ulama terdahulu itu dari kebiasaannya itu memuliakan kitab dan bersungguh-sungguh untuk mengumpulkannya. Mengapa? Wadzalika li'annaha alatul ilmi wa wi'auhu. Dan itu karena yang namanya kitab, itu adalah perangkat untuk mendapatkan ilmu, dan juga wadah ilmu. Li'annal ilma yuhfadu, dan karena yang namanya ilmu itu direkam, ya, dicatat, dihafalkan. Imma fissodari, baik dihafalkan menggunakan pikiran kita, ya akal kita, wa imma fissatori, atau dicatat, direkam dalam coretan. Wahuwal kitabu. Dan merekam ilmu dengan catatan, dengan coretan, itu adalah dengan kitab. Kemudian beliau melanjutkan, nama dhiju min inayatil ulama'i bishiro'il kutubi. Contoh-contoh dari perhatian para ulama untuk membeli kitab. Wa qad kanat lil ulama'i inayatun balighatun fi syira'il kutubi. Dan sungguh para ulama terdahulu itu memiliki perhatian yang sangat besar dalam membeli kitab. Wa badli kulli ghalin wa nafisin fi sabilil husuli 'alaiha. Dan juga para ulama terdahulu itu ya mengerahkan setiap harta dan juga benda berharga dengan tujuan untuk mendapatkan kitab-kitab tersebut, mengumpulkan kitab-kitab tersebut. Kemudian berarti wabadlu. Ya, inayatun balighatun fi syira'il kutubi wabadlu kulli ghalin wa nafisin fi sabilil husuli 'alaiha, kemudian wal khirsu 'ala qatina'iha wa tahsiliha. Dan juga berkeinginan besar untuk mengumpulkan dan juga memperoleh kitab-kitab tersebut. Walahum fi dzalika akhbarun, maka dari para ulama terdahulu terkait interaksi dengan kitab ini itu banyak kisah-kisah. Wa hadza yu'ayyidul hikmatal qa'ilata, dan hal ini memperkuat hikmah yang mengatakan idza kanal kitabu jadirun bil qira'ati fa huwa jadirun bi an yushtara. Kalaulah sebuah kitab itu layak atau pantas untuk dibaca, maka kitab tersebut layak atau pantas untuk dibeli. Ya, ini dapat dilihat di Usyaqul Kutubi ya I'dadu, yang disusun oleh Abdurrahmani Al-Farhanu. Safhata Thnatai wa Thamanina, pada halaman 82. Kita kembali ke atas. Qala al-imamu Talhatu binu Mudhaffarin. Ya, berkata al-imam Talhah bin Mudhaffar. Bi'at kutubu benil jawali. Bi'at kutubu benil jawali qiyi fi Baghdad. Ini menceritakan kisah di Baghdad masa itu. Jadi al-imam Talhah bin Mudhaffar menceritakan bahwa kitab-kitabnya Ibnu al-Jawaliqi itu dijual di Baghdad. Fahadarohal hafidhu Abul Alai al-Hamadhaniyu. Maka seorang ulama yang lain, yaitu al-Hafidh Abul Ala al-Hamadhani, itu mendatangi jualan tersebut. Yang mendatangi jualan kitabnya Ibnu al-Jawaliqi. Fanadu ala qita'atin minha. Maka para pedagang tersebut yang menawarkan sebagian dari kitab-kitabnya Ibnu al-Jawaliqi. Menawarkannya sittina dinaron. Wahai tuan, yang ini harganya 60 dinar. Fashtaro hal hafidhu Abul Ala'i bi sittina dinaron. Maka al-hafidh Abul Ala itu ingin membeli kitab tersebut dengan harga 60 dinar. Wal indhoru min yaumil khomisi ila yaumil khomisi. Tetapi beliau ingin menunda pembeliannya dari hari Kamis ke Kamis yang berikutnya. Artinya, beliau datang di Baghdad hari Kamis. Ya, beliau mengatakan pada penjual, saya akan membeli kitab ini 60 dinar, tapi saya bayar Kamis depan. Ya, saya akan kesini lagi membawa uang 60 dinar, kemudian saya akan membeli kitab ini. Fakhoraj al-Hafidhu, maka al-Hafidh Abul Ala al-Hamadhani, beliau keluar dari toko tersebut. Wastaqbala tariq Hamadhana, maka beliau menempuh jalan kembali ke kampung halamannya, yaitu Hamadhan. Ya, beliau menempuh jalan untuk pulang. Fawasola, maka beliau sampai pada kampung halamannya. Fanada ala tarin lahu, maka perhatikan apa yang beliau lakukan. Beliau kemudian menawarkan rumah yang dia miliki. Intinya apa? Ingin menjual rumah yang beliau miliki. Fa balagot sittina dinaron. Beliau ingin menjualnya seharga 60 dinar. Ya. Kemudian ada orang datang. Faqala, maka Abul Ala al-Hamadhani mengatakan, belilah wahai orang-orang rumah ini 60 dinar. Qalu, maka orang-orang mengatakan, tabluhu aktsaru min dzalika, harga rumahmu ini lebih dari 60 dinar. Ya, jauh lebih mahal daripada 60 dinar. Qala bi'u. Ya, maka tetap mengatakan, belilah wahai orang-orang rumahku ini seharga 60 dinar. Faba'u bi sittina. Maka kemudian pembeli itu membelinya dengan 60 dinar. Faqabadoha. Maka beliau menggenggam uang 60 dinar tersebut. Thumma roja'a ila Baghdad. Kemudian beliau kembali ke Baghdad. Kemudian beliau mengatakan, fadakholaha yaumal khomisi. Kemudian al-Hafidh Abul Ala al-Hamadhani sampai di Baghdad, itu tepat hari Kamis. Fawaffa tsamanal kutubi, maka beliau telah berhasil mengumpulkan uang sesuai dengan harga kitab tersebut. Ya, artinya kemudian uang hasil jual rumah tadi itu dapat digunakan untuk membeli kitabnya Al-Jawaliqi. Ya. Kemudian walam yasyur ahadun bihalihi illa ba'da muddatin, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui keadaan ini sampai setelah sekian lama. Karena tidak ada yang tahu bahwa Abul Ala Al-Hamadhani itu untuk beli kitab sampai menjual rumahnya. Ini menunjukkan semangat beliau. Kita lihat catatan kaki, dapat dilihat di Adzailu Ala Tabaqatil Hanabilati Al-Mujallad Al-Awwala jilid pertama Safhata Sab'in wa Sab'ina wa Mi'ataini halaman 277. Kita kembali ke atas. Wa qala Ibnun Najjari, berkata Ibnun Najjar rahimahullahu taala, ishtara Ibnul Khashshab yawman kitaban bi 500 dinarin. Suatu hari Ibnul Khashshab itu membeli kitab, ya, sebuah kitab dengan harga 500 dinar. Ya, artinya ingin membeli, ya. Walam yakun indahu syai'un, dan beliau tidak memiliki uang sedikit pun. Ya, tapi ingin beli kitab seharga 500 dinar, lebih mahal dari yang tadi. Fastam halahum thalathata ayyamin, maka beliau meminta kepada penjualnya untuk, saya boleh tidak membeli setelah 3 hari. Saya akan datang 3 hari lagi, saya akan beli kitab ini 500 dinar. Thumma madha, kemudian Ibnul Khashyab kembali ke rumahnya. Wa nada ala darihi, ini juga sama. Beliau kemudian menawarkan rumahnya untuk dijual. Fabalaghat 500 dinarin, maka tercapailah uang 500 dinar. Fanaqada sahibaha. Ya, kemudian beliau membayar tunai uang tersebut kepada pemilik kitab tersebut. Waba'ahu bi 500 dinarin. Nah, kemudian, atau itu tadi, orang yang beli rumahnya, membeli tunai rumahnya seharga 500 dinar. Waba'ahu bi 500 dinarin. Nah, kemudian dia menjualnya dengan harga 500 dinar, menjual rumahnya. Wawaffa thamanal kutubi, maka beliau dapat memenuhi harga kitab yang ingin dibeli tadi. Walamma marada ashhada alaihi biwaqfi kutubihi, dan pada saat beliau sakit beliau mendatangkan saksi untuk mewakafkan kitabnya. Fatafarraqat, akan tetapi kitab itu, kitab-kitab beliau kemudian terpisah-pisah. Wa bi'a aktsaruha wa lam yabqa ila musyriha. Ya, kemudian kebanyakan dari kitabnya itu justru dijual dan tidak tersisa kecuali hanya 1/10 saja. Fa tarakat fa turikat fi ribatil ma'muniyati waqfan, maka kemudian diserahkan kepada tangan orang yang terpercaya untuk diwakafkan. Kita lihat catatan kaki, ini juga dapat dilihat di Adzailu Ala Tabaqatil Hanabilati Al-Mujallada Tsaniyah jilid kedua safhata ihda wa khamsina wa mi'ataini halaman 251. Kemudian waqala yaqutu al-hamawiyyu fi tarjamatil hasani bani muhammadi bani hamduna, dan berkata Yaqut al-Hamawi ketika beliau menceritakan biografi dari al-Hasan bin Muhammad bin Hamdun, wa kana mu'asiran lahu, di mana Yaqut itu sejaman dengan al-Hasan bin Muhammad bin Hamdun. Maka beliau menceritakan kana minal muhibbina lil kutubi. Ya, sesungguhnya Al-Hasan bin Muhammad bin Hamdun itu orang yang sangat di antara orang yang mencintai kitab. Waqtina iha, dan juga cinta untuk memperoleh kitab. Wal mubalighina fi tahsiliha wa syira'iha, dan juga berusaha keras untuk mengumpulkan dan membeli kitab. Wa khussila lahu min usulihal mutqinati wa ummahatihal mu'inati. Dan beliau telah mengumpulkan kitab-kitab pokok, yang itu adalah kitab yang mutkin, yang kokoh, dan juga kitab-kitab induk, yang itu dapat membantu dalam keilmuan beliau. Malam yuhassal likathiri ahadin, yang mayoritas para ulama masa itu tidak dapat mengumpulkan kitab sebanyak itu. Wa kana ma'tibatihi bil kutubi, dan beliau ya bersama kecintaannya dengan kitab, wa munafasatihi, dan juga usahanya untuk mengumpulkan kitab, wa munaqasyatihi, dan juga diskusi mengenai kitab-kitab tersebut, fiha, ya mengenai kitab-kitab tersebut, jawa dan bi'aratiha, ya ini yang langka. Beliau itu murah hati untuk meminjamkan kitab-kitab yang beliau miliki. Beliau itu kitabnya banyak dan sangat berusaha keras untuk mengumpulkannya. Sulit. Tapi beliau murah hati untuk meminjamkan kitab-kitab tersebut. Walaqad qala li yauman, dan sungguh beliau suatu hari berkata kepadaku. Wa qad ajibtu min musara'atihi min i'aratiha litolabati, dan sungguh pada saat itu saya takjub bahwa beliau itu bergegas untuk meminjamkannya kepada penuntut ilmu. Artinya kalau ada orang yang ingin pinjam, langsung diberikan. Tidak dipikir-pikir. Ya, karena beliau sangat murah hati. Maka beliau mengatakan, ma bakhiltu bi'i'arati kitabin qattu. Sungguh saya tidak pelit untuk meminjamkan kitabku sama sekali. Wala akhadtu alaihi rohnan, dan saya juga tidak meminta jaminan jika kitab tersebut dipinjam. Wala a'lamu annahu ma'a dhalika faqada kitaban fi 'ariyatin qattu. Dan sungguh saya, yaitu Yaqut Al-Hamawi, tidak pernah mengetahui, ya, dengan sifat beliau yang murah hati meminjamkan tersebut, tidak pernah tahu beliau kehilangan satu kitab pun. Ya, belum pernah beliau kehilangan satu kitab pun karena dipinjamkan. Sama sekali. Fakultu, maka saya mengatakan kepada beliau, al-a'malu bin niyati. Amalan itu bergantung pada niatnya. Wa khulusu niyatika fi i'aratiha lillahi hafidhoha alaika. Ya, maka ikhlasnya niatmu dalam meminjamkan kitab tersebut hanya karena Allah, ya, kan keikhlasanmu itulah yang menjaga kitab-kitab tersebut supaya tidak hilang. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di Mu'jamul Udabai, ya, Al-Mujallad Tasi'a jilid ke-9, Sofhata Khomsin wa Thamanina wa Mi'atin ila Sofhati Thamanin wa Thamanina wa Mi'atin, halaman 185 sampai halaman 188. Bi tasarrufin, dengan sedikit perubahan. Kita kembali ke atas. Wa dzakara Yaqutu aidan, dan Yaqut Al-Hamawi beliau juga menceritakan, fi tarjamati mu'asirihi, ya, juga mengenai biografi dari seorang ulama pada zaman beliau, yaitu Al-Waziri Abil Hasani Ali ibn Yusuf Asy-Syaibani Al-Qifti Al-Ma'rufi bil Qadi Al-Akrami, yaitu beliau seorang wazir, seorang menteri, Abul Hasan Ali bin Yusuf Asy-Syaibani Al-Qifti, yang dikenal sebagai Al-Qadi Al-Akram. Faqala, maka Yaqut mengatakan, wa kanal akramul qadi al-madhkuru jamma'atan lil kutubi. Ya, dan dahulu Al-Qadi Al-Akram ini, yang disebutkan ini, itu sangat suka mengumpulkan kitab. Sangat suka mengumpulkan kitab. Harison alaiha jiddan, berkeinginan besar untuk mengumpulkan kitab-kitab tersebut. Sangat berkeinginan besar. Lam aroma ashtimali alal kutubi. Saya belum pernah melihatnya selama interaksiku terhadap kitab-kitab. Wabai'ilaha, dan juga saya menjual kitab. Batijaroti fiha, dan juga perdaganganku di dunia kitab. Asyaddah timaman minhu biha. Belum pernah saya melihat seorang pun yang usahanya, ya, kesungguhannya itu melebihi Al-Qadi Al-Akram ini. Artinya beliau itu sangat semangat, sangat peduli untuk mengumpulkan kitab. Wala akbaru khirson Yaktaru. Wala aktaru akhirsan minhu ala katina'iha. Dan belum pernah juga melihat seseorang yang lebih kuat keinginannya, lebih banyak keinginannya untuk mengumpulkan kitab dibandingkan Al-Qadhi Al-Akram. Wa husila lahu minha ma lam yuhassal li ahadin. Dan beliau telah berhasil mengumpulkan kitab yang belum pernah dikumpulkan oleh ulama-ulama pada masa beliau. Ya, kita lihat catatan kaki, ini juga dapat dilihat di Mu'jamul Udabai Al-Mujallad Al-Khamisa Asyara, jilid ke-15, Safhata Thamanin wa Thamanina wa Mi'atin, halaman 188. Kita kembali ke atas. Wa qala adh-dhahabiyyu, al-imam adh-dhahabi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, fi tarjamatil hafidhil alimi, mengenai biografi dari seorang al-hafidh dan ulama, muhaddithi Baghdada, beliau seorang ahli hadith dari Baghdad, Abil Barokati Abdul Wahhabi Al-Anmati, yaitu Abul Barokat Abdul Wahhab Al-Anmati, naklan Anis Sam'ani, yaitu menukilkan ucapan dari As-Sam'ani, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, huwa hafidhun, ya, Abul Barokat Abdul Wahhab ini seorang hafidh, ya, seorang yang hafalan hadisnya sangat banyak, thiqatun, orang yang terpercaya, mutqinun, yang ilmunya kokoh, wasi'ur riwayati, yang periwayatan hadisnya sangat luas, da'imul bishri, yang senantiasa tersenyum, berwajah cerah, sari'ud dam'ati indad zikri, dan juga sangat mudah menangis ketika beliau berzikir. Hasanul mu'asyarati, dan berinteraksinya kepada manusia itu baik. Wa kharrajat takharija, dan beliau mentakhrij hadith, ya, melihat jalur-jalurnya sangat banyak. La'allahu ma baqiya juz'un marwiyun illa wa qad qara'ahu wa hasala nuskhatahu. Barangkali ya, tidak ada tersisa satu juz pun yang pernah diriwayatkan mengenai hadis, melainkan sungguh beliau telah membacanya dan telah menghasilkan naskahnya, artinya telah menyalinnya. Wa nasakhal kutubal kibar, beliau juga menyalin kitab-kitab yang besar. Mithlu, contohnya At-Tabaqati li Ibn Sa'din, yaitu kitab At-Tabaqat buah karya Ibnu Sa'ad rahimahullahu taala, wa Tarikhil Khatibi, dan tarikh buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Wa kana mutafarrighan lil hadithi, dan sungguh beliau telah mempersembahkan hidupnya kepada hadis. Imma an yuqra' alaihi, ya, baik dengan cara hadis itu dibacakan kepada beliau, au yansakha syai'an, atau beliau menyalin sebagian dari hadis tersebut. Ini dapat dilihat di Tadhkiratul Huffadhi Al-Mujallad Ar-Rabi'ah jilid ke-4, safhat tsnatai wa tsamanina wa mi'ataini wa alfin, halaman 1282 ila safhat tsalatsin wa tsamanina wa mi'ataini wa alfin, sampai halaman 1283. Kemudian waja'a fi tarjamati Allamati Halabin fi asrihi, dan telah disebutkan pada biografi seorang ulama dari Halab. Ya, Halab itu sekarang dikenal sebagai Aleppo, bagian dari Syria. Fi asrihi, pada zaman beliau. Siapa itu? Asy-Syaikhi Ahmad bin Qasimin, yaitu Asy-Syaikh Ahmad bin Qasim Asy-Syahiri bil Hajjari, yang beliau terkenal dengan sebutan Al-Hajjar. Anna maktabatahu balagot qimatuha ba'da mautihi 40,000. Bahwa perpustakaan beliau, kitab yang ada dalam perpustakaan beliau, itu jumlahnya setelah beliau meninggal, itu mencapai 40,000 kitab. Ma'annaha bi'at bighairi athmaniha, padahal ya sebagiannya itu dijual tanpa harga, ya artinya ya, mungkin diberikan secara murah atau gratis seperti itu. Wa kana yuhibbu yaqtina al-kutubi, dan sungguh dahulu Asy-Syaikh Ahmad bin Qasim itu beliau sangat suka untuk memperoleh kitab. Hatta dzukira annahu ra'a kitaban yuba'u. Sampai-sampai dikatakan, setiap beliau melihat sebuah kitab, maka setiap beliau atau dzukira dikatakan pada suatu saat beliau melihat sebuah kitab yang dijual. Walam yakun ma'ahu darohimu. Pada saat itu beliau sama sekali tidak membawa uang, tapi melihat ada kitab yang dijual. Wa kana alaihi thiyabun, dan pada saat itu beliau memiliki baju yang beliau kenakan. Fa naza'a ba'daha, maka beliau menanggalkan sebagian dari pakaiannya. Wa ba'ahu, kemudian beliau menjual pakaian yang sebagian pakaian yang beliau gunakan. Wa ashtarol kitaba fil hali, dan beliau membeli kitab itu saat itu juga. Ini dapat dilihat di Sofhatin min Sobril Ulama'i, Sofhata Sittin wa Thamanina, halaman 86, Naklan an A'lamin Nubala'i, yang dinukil dari A'lamun Nubala'i, Al-Mujallada Sabi'a, jilid ke-7, Sofhata Khomsa Ashrota wa Thalathimi'atin, halaman 315. Wanzur, dan dapat dilihat juga di Usyakul Kutubi, kitab Usyakul Kutub, Sofhata Sabangin wa Khomsina, halaman 57. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.